بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، segala puji bagi Allah. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada majlis yang ketujuh dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, adab-adab seputar Al-Quran karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masih di bab yang ketiga, bab fi ikrami ahlil Quran wa nahyi an idha'ihim, bab memuliakan ahlul Quran, memuliakan sahib Quran dan larangan dari mengganggu mereka. Sekarang kita masuk ke hadis yang baru. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina ar-rajulaini min qatla Uhudin thumma yaqul ayyuhuma aktsaru akhdhan lil-Qur'an fa in ushira ila ahadihima qaddamahu fil-lahd. Rawahul Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW pernah dalam perang Uhud yajma'u bainar rajulaini. Beliau menggabung antara dua orang ketika mengubur syuhada Uhud. Menggabung dua orang, atau bahkan dalam riwayat lain lebih dari dua orang ketika mengubur syuhada Uhud. Ketika mengubur tersebut, Rasulullah SAW bertanya, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an? Siapa di antara mereka berdua ini yang hafalannya lebih banyak dalam Al-Quran? Apabila ditunjuk salah satunya, maka yang ditunjuk tersebut, yang paling banyak hafal Al-Quran tersebut, didahulukan di lahd. Karena kubur disunnahkan untuk dibuat lahd yang agak miring di sisi kubur. Yang paling banyak hafalan Al-Qurannya lebih didahulukan di bagian tersebut sebagai kemuliaan bagi para pembawa Al-Quran. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, hadis yang dibawakan Imam An-Nawawi ini sebenarnya ada sebagian lafaz yang tidak dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Di antara lafaz aslinya dalam riwayat Bukhari, kana Nabi SAW yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin fi thawbin wahid. Rasulullah SAW menggabung dua orang dari syuhada Uhud fi thawbin wahid. Ada lafaz yang ditinggalkan oleh Imam An-Nawawi di sini, menggabung dua orang fi thawbin wahid, dalam satu pakaian atau dalam satu kafan. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, bagian tengahnya sama, fa idza ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahad. Apabila Rasulullah SAW ditunjuk bahwa salah satunya lebih banyak hafalan Al-Qur'an, maka dia didahulukan di lahad. Wa qala, dan ada potongan hadis Nabi setelah itu, wa qala ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah. Saya sebagai saksi bagi mereka pada hari kiamat. وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk menguburkan mereka tanpa dimandikan dan tanpa disolatkan, langsung saja dikubur bersama pakaian mereka yang bersimbah darah tanpa dimandikan, tanpa disolatkan. Mari kita bahas hadis ini. Rasulullah SAW menggabung syuhada Uhud di dalam satu pakaian, di dalam satu kain. Para ulama khilaf, apa maksudnya menggabung beberapa mayit, beberapa syuhada dalam satu pakaian atau satu kain. Sebagian ulama, ada tiga kemungkinan di sini. Sebagian ulama mengambil zahir hadis, menggabung syuhada Uhud dalam satu pakaian, yaitu menggabung dua mayit atau bahkan lebih dengan satu kafan saja. Dengan satu kafan saja. Karena lidharurah. Karena darurat. Karena ketika itu sedang perang dan tidak tersedia kain yang mencukupi untuk menguburkan semua para syuhada masing-masing dengan satu kafan. Kain yang tersedia kurang. Sehingga terpaksa Rasulullah SAW dan para sahabat menguburkan beberapa mayit di dalam satu kafan. Di dalam satu kafan. Sebagian para ulama mengambil pendapat ini sesuai dengan zahir hadis. Tetapi sebagian ulama lain mengingkari orang yang mengambil zahir hadis ini. Yang dimaksud mengubur dalam satu kain adalah bukan seperti dua orang yang dalam keadaan dilepaskan bajunya, kulitnya saling bersentuhan di dalam satu kafan. Tidak, tidak seperti itu. Tapi maksudnya apa? Fi thawbin wahid, yaitu taqti' al-thawb. Maksudnya adalah ia di dalam dengan satu kafan, tapi al-qat'u bainahuma wa yukaffanu kullu wahidin ala hiyalihi. Kafannya satu tapi dipotong. Ada kafannya dipotong di tengah-tengah sehingga mencukupi untuk dua orang. Sehingga kulit mayit yang satu dengan kulit mayit yang lain tidak bersentuhan. Jadi kafan satu dibagi dua tapi ada bagian yang dipotong sehingga cukup untuk dua mayit. Sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwa fi thawbin wahid maksudnya adalah di dalam satu kubur. Di dalam satu kubur, bukan di satu kain yang mereka itu dilepas bajunya dan saling bersentuhan kulitnya di dalam satu kafan. Tidak, tapi yang dimaksud adalah di satu kubur. Para ulama khilaf tentang penafsiran fi thawbin wahid ini. Yang intinya adalah Rasulullah SAW dan para sahabat terpaksa melakukan hal yang demikian, menguburkan syuhada Uhud dan keadaan pada saat itu kekurangan kain, sehingga terpaksa harus menguburkan beberapa, dua atau tiga orang dengan kafan yang seadanya. Dengan kafan yang seadanya dibagi untuk dua orang atau lebih. Yuqaddam, lalu Rasulullah SAW mendahulukan, fa'idha ushiro ila ahadihma qaddamahu fillah. Kalau ditunjuk salah satunya lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, maka dia lebih didahulukan di lahat. Lahat, cara mengubur mayit ada dua. Ada dibuat lahat, yaitu di bagian sisi miring sebelah kiblat dibuat lahat. Tanah yang lebih menjorok ke dalam di bagian sisinya. Ada yang dibuat syak. Syak, yaitu setelah kubur jadi, lalu di bagian tengahnya dibuat untuk menaruh mayit. Yang disunahkan, yang lebih disunahkan, dua-duanya boleh cara mengubur dengan lahat atau syak. Tapi yang lebih disunahkan adalah yang dengan cara dilahat, dibuat di sisi miringnya, di sisi kubur untuk menaruh mayit. Karena Rasulullah SAW dikubur dengan cara demikian. Didahulukan yang mayit yang ditaruh di lahat yang itu lebih dekat kepada kiblat adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Lihat bagaimana agama Islam. Islam, Rasulullah SAW memuliakan para pembawa Al-Qur'an, memuliakan ashabul Qur'an baik ketika hidup maupun ketika meninggal maupun ketika di akhirat, karena hadis-hadisnya sudah lalu. Keutamaan-keutamaan yang akan diperoleh oleh ahlul Qur'an. Islam memuliakan para ahlul Qur'an, sahibul Qur'an, sejak dia hidup di dunia. Dia paling berhak untuk menjadi imam. Dia adalah ashabu syura Umar bin Khattab di zamannya, para ahlul Qur'an yang juga paham Al-Qur'an. Dia menjadi ditunjuk sebagai penguasa di kota Mekah, Ibnu Abi Abza, dan kemuliaan-kemuliaan lainnya di dunia. Bahkan kemuliaan tersebut tidak terhenti di dunia saja. Lihat, bahkan ketika meninggalnya, para ahlul Quran itu pun berhak mendapat penghormatan. Berhak mendapat penghormatan lebih ketimbang orang yang bukan ahlul Quran. Yaitu dengan cara didahulukan ditaruh di lahat. Ini menunjukkan bahwa hendaknya kaum muslimin, kita semua, memuliakan ahlul Quran, baik ketika mereka hidup maupun ketika mereka sudah meninggal. Karena Rasulullah SAW yang mencontohkan untuk demikian. Didahulukan adalah yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Dan kata para ulama, dikiaskan juga orang yang memiliki keutamaan-keutamaan lain selain dari Al-Quran. Orang yang memiliki keutamaan-keutamaan di sini, tapi yang dimaksud adalah keutamaan secara diniyah, keutamaan secara agama, dalam bidang agama. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud yang sudah kita baca, fa in kanu fil Qur'ani fil qira'ati sawa fa'alamuhum bisunnah. Apabila dalam hal Al-Qur'an sama-sama hafal Al-Qur'an, maka yang lebih didahulukan adalah yang hafal sunnah. Apabila dalam hal sunnah sama, maka yang didahulukan adalah yang lebih dahulu hijrah. Apabila dalam hijrah sama, maka yang didahulukan adalah yang lebih tua. Begitu pula dalam hal ini, penghormatan bagi orang yang mayit ketika hendak mengubur lebih dari satu mayit di satu kubur, maka didahulukan orang yang memiliki keutamaan dalam sisi Al-Quran ataupun keutamaan-keutamaan diniyah lainnya selain Al-Quran. Misalnya sama-sama ada dua orang yang sama-sama hafal Al-Quran, tapi salah satunya hafal hadisnya lebih banyak misalnya, atau salah satunya lebih faqih misalnya, maka itu lebih didahulukan dibanding teman yang dikubur bersama dia. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis lain yang menunjukkan keutamaan Ahlul Quran dan larangan mengganggu mereka. Di antara ada hadis Abu Hurairah عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب رواه البخاري. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah SAW bahwa Allah berfirman. Hadis ini hadis qudsi dari firman Allah, tapi bukan Al-Qur'an, yang itu bagian dari sunnah Rasulullah, tapi lafaznya dari Allah tapi bukan Al-Quran. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Man adhari waliyan, barang siapa yang mengganggu waliku, barang siapa yang mengganggu wali Allah, faqad adhantuhu bilharb, sungguh dia sudah aku umumkan perang atas dirinya. Orang yang mengganggu wali Allah sudah mengumumkan perang dengan Allah. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dan sebenarnya ini hadis juga potongan juga, hanya di awal saja yang ada bagian agak panjang yang dipotong oleh Imam An-Nawawi. Man adza li waliyan faqad adzantuhu bil harb, barang siapa yang mengganggu waliku maka aku umumkan perang atasnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku lebih aku sukai dari hal-hal yang aku wajibkan. Sarana taqarrub yang paling dicintai Allah, yang paling disukai Allah adalah dengan taqarrub, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan nafilah, dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbah, sehingga aku, yaitu Allah, mencintai hamba tersebut yang mendekatkan diri dengan yang wajib dan dengan yang sunnah pula. Faidha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha, wa la in sa'alani la'u'tiyannahu, wa la'in ista'adhani la'u'idhannahu. Lalu lanjutan hadisnya, apabila aku mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku menjadi pendengaran yang hambaku mendengar dengannya. Arti secara harfiahnya, zahirnya, tapi nanti kita akan jelaskan makna dari lafaz tersebut. Dan aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa yadahu lati yabtishu biha, dan aku menjadi tangan yang dia memegang dengannya, dan aku menjadi kaki yang ia melangkah dengannya. Wala in sa'alani la'utiyannahu, seandainya hambaku tersebut, wali Allah tersebut meminta, pasti aku akan beri. Wala in ista'adhani la'u'idhannahu, dan seandainya hambaku tersebut, wali Allah tersebut meminta perlindungan, niscaya pasti akan aku lindungi. Hadis ini menjelaskan keutamaan wali Allah. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa hadza asyrafu hadithin dzukira fi dzikril awliya. Ini adalah hadis yang paling mulia yang menyebutkan keutamaan wali-wali Allah. Hadis yang paling mulia dari hadis-hadis yang lain tentang wali-wali Allah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, namun tidak diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Dan para-para ulama lain yang tidak, yang meriwayatkan, membuat kitab sahih, yang mengumpulkan hadis-hadis sahih, tidak ada yang membawakan hadis ini kecuali Imam Bukhari. Karena ada beberapa ulama yang membuat kitab sahih, seperti Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, atau nama lainnya At-Taqasim wal-Anwa'. Ibn Khuzaimah juga punya kitab sahih. Al-Barqani juga punya kitab As-Sahih. Imam Al-Hakim punya kitab, bukan namanya As-Sahih tapi Al-Mustadrak ala Sahihain, yang intinya menggabungkan hadis-hadis sahih yang sebenarnya sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Dan para ulama lain yang membuat kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sahih saja, tidak ada yang membawakan hadis ini. Karena memang hadis ini memiliki beberapa matan dan beberapa sanad yang sebagiannya itu ada penyakitnya, kedhaifannya. Tapi yang hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari ini dalam sahihnya, ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Man adza li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang mengganggu wali Allah, sungguh aku umumkan perang atasnya. Ini menunjukkan bahwa wajib bagi kita memuliakan wali Allah. Memuliakan wali Allah dan memberikan wala kepada mereka, loyalitas kepada mereka, dan haram untuk memusuhi mereka, haram untuk memusuhi wali-wali Allah. Siapa itu wali Allah? Siapa itu? Pertanyaan, siapa itu wali Allah? Allah sebutkan nasnya dalam Al-Quran surat Yunus, inna awliya Allahi alladhina la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak takut dan tidak pula bersedih. Bagaimana sifat mereka? Yaitu orang-orang yang beriman. Wali Allah adalah orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Jadi wali Allah adalah orang yang terkumpul dalam dirinya sifat iman, beriman kepada Allah, beriman terhadap rukun-rukun iman, wa kanu yattaqun, bukan hanya iman saja tapi juga bertakwa, yaitu melakukan semua kewajiban-kewajiban dan menjauhi semua larangan-larangan. Dan nanti kita juga akan sampai wali Allah ada dua tingkat. Wajib kita untuk memberikan loyalitas kepada wali Allah. Dan di antara wali Allah tersebut adalah Ahlul Quran. Ahlul Quran, para pembawa Al-Quran, tapi dikait dengan sifat, sebagaimana sifat yang di hadis yang telah lalu, yaitu sahibul Quran, ghairul ghali fih wal jafi anhu, yang tidak gulu dalam Al-Quran dan tidak lalai dalam Al-Quran, yang itu sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Wajib kita untuk mencintai mereka, memberikan loyalitas kepada Ahlul Quran yang memiliki sifat tersebut. Haram kita memusuhi mereka, benci kepada mereka. Karena benci kepada mereka, itu sama saja mengumumkan perang terhadap Allah. Kenapa? Karena Allah mencintai mereka. Allah mencintai mereka, para pembawa Al-Quran, karena mereka pembawa kalamullah. Sehingga apa? Ini justru orang yang harus dimuliakan. Sehingga orang yang memusuhi mereka pada hakikatnya itu memusuhi orang yang membawa sifat yang dicintai Allah. Sehingga apa? Bertolak belakang dengan hal yang Allah cintai. Sehingga kita hendak yang kaum muslimin hati-hati dalam hal ini. Tapi seandainya kalau ada pertanyaan, seandainya ada dua orang ahlul Quran, yang satu memusuhi sebagian yang lain, apakah bagaimana ini? Apakah mereka dua-duanya malah jadi dibenci Allah? Apalagi misalnya perselisihannya dalam hal keduniaan. Jawabannya adalah tidak. Misalnya dua ahlul Quran saling bersengketa, dua wali Allah saling bersengketa, bukan berarti yang satunya atau bahkan dua-duanya malah dibenci Allah. Tidak. Jawaban Ibnu Daqiq Al-A'id dalam syarah hadis, tentang syarah hadis ini, syarah hadis Arba'in Nawawiyah, para sahabat dahulu itu pun mereka tidak lepas dari permusuhan, tidak lepas dari persengketaan, tapi itu tidak mengeluarkan mereka dari sifat wali Allah. Mereka tetap wali Allah walaupun terjadi perselisihan di antara mereka, bahkan sampai terjadi perang Siffin dan perang Jamad, tapi tidak mengeluarkan mereka dalam lingkup wali Allah. Jadi memusuhi wali Allah yang bagaimana yang menjadikan seorang itu mengumumkan perang kepada Allah? Seseorang yang mengumumkan perang kepada Allah yaitu orang yang memusuhi wali Allah, memusuhi ahlul Quran, karena sebab dia sebagai pembawa Al-Quran, yang sebabnya dia itu orang yang bertakwa. Misalnya, ada orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, lalu ada orang lain, muslim yang lain, yang membenci orang tersebut. Karena apa? Tidak lain, tidak bukan, karena orang tersebut beramar ma'ruf nahi munkar. Maka orang yang memusuhi seperti ini, inilah yang tercela. Inilah yang dia mengumumkan perang atas Allah. Contoh yang lain, misalnya ada para pembawa Al-Quran yang dia mengajarkan Al-Quran di masjid di rumah dia, di lingkungan dia. Dia mengajarkan tajwid, mengajarkan tafsir. Lalu ada orang lain yang memusuhi orang tersebut, memusuhi orang yang mengajarkan Al-Quran karena sebab dia mengajar. Karena sebab dia mengajar yang benar, mengajarkan ilmu yang benar, mengajarkan apa-apa yang Allah perintahkan, mengajarkan apa-apa yang Allah larang. Ada orang yang benci dengan orang tersebut, ahlul Quran tersebut, dengan sebab ini, dengan sebab dia mengajar kebaikan. Maka inilah orang yang mengumumkan perang terhadap Allah. Orang yang seperti inilah yang mengumumkan perang terhadap Allah. Bukan berarti dua ahlul Quran berselisih lalu dimusuhi Allah, tidak. Tapi yang mengumumkan perang terhadap Allah, Allah, orang yang memusuhi wali Allah, yang memusuhi ahlul Quran karena dengan sebab dia pembawa kebenaran, sebab dia pembawa Al-Quran. Kewalian kepada Allah itu bisa dicapai dengan Al-Qurab, dengan ketaatan-ketaatan. Dan ketaatan-ketaatan mencakup yang Allah perintahkan, mencakup menjauhi yang Allah larang. Karena wali Allah dibagi dua, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari ini, yaitu tingkatan yang pertama adalah yang tingkatan awal dari wali Allah, yaitu apa? وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ. Tingkatan wali Allah yang pertama adalah yang mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang wajib, mengerjakan semua hal-hal yang wajib. Yang wajib ini mencakup melaksanakan semua perintah yang Allah wajibkan dan menjauhi semua larangan yang haram yang Allah larang. Barang siapa yang mengerjakan yang demikian, maka dia telah sampai tingkat wali Allah yang pertama, mengerjakan semua yang wajib. Dia sholat wajib. Bahkan kalau dia mendukung pendapat wajibnya sholat berjamaah, dia senantiasa sholat berjamaah di masjid. dia menunaikan zakat, zakat fitr, atau kalau dia punya harta zakat mal, zakat-zakat yang lainnya yang sudah sampai nisab dan haulnya. Dia juga puasa Ramadan, dan juga ketika dia punya bekal dia pergi haji, dan kewajiban-kewajiban lainnya dilaksanakan semuanya. Selain itu dia menjauhi semua larangan-larangan, mulai dari dosa-dosa besar, sebagaimana 7 dosa besar yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Syirik, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, menuduh mukminat yang berbuat baik, berzina, sihir, dan dosa-dosa besar lainnya. Dia jauhi semuanya. Dia jauhi semua dosa-dosa besar, bahkan dosa-dosa kecil yang terhitung sebagai dosa. Orang yang melakukan demikian, dia telah sampai pada tingkat wali Allah. Jadi wali Allah itu patokannya bukan ketika mampu melaksanakan sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, di luar nalar manusia, oh itu baru wali Allah. Sebagaimana anggapan sebagian kaum muslimin, kalau bisa jalan di atas air, oh itu udah wali. Kalau bisa, misalnya, sebagian dari cerita-cerita kaum muslimin, katanya Wali Songo terdahulu dia masuk ke tanah di bagian Jawa, di Jawa Barat, terus timbul di tanah di bagian Jawa Tengah, Jawa Timur, di luar nalar manusia. Bukan patokan wali yang seperti itu. Bukan yang demikian patokan wali Allah menurut Al-Quran dan Sunnah. Tapi patokannya adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Yunus dan yang Rasulullah SAW sebutkan dalam yang hadis riwayat Bukhari ini. Lalu tingkatan kedua wali Allah, tingkatan yang lebih tinggi adalah sebagaimana lanjutan potongan hadis tersebut. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِرِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku sampai aku mencintainya. Setelah dia melaksanakan semua yang wajib-wajib, melaksanakan semua perintah wajib, menjauhi semua larangan yang haram, tidak selesai di situ. Lalu apa? Dia bertambah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sesuatu, semua-semua yang Allah sunnahkan. Melaksanakan hal-hal yang sunnah, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qiyamul lail, sodakohnya, setelah zakat dia tunaikan sodakoh, berinfak sodakoh, puasa, selain puasa Ramadan dia juga puasa Senin Kamis, atau puasa ayyamul bid, tengah bulan Hijriyah, puasa atau bahkan puasa Dawud. Hajinya, setelah dia haji, melaksanakan haji yang wajib, dia lanjut melaksanakan haji yang sunnah atau bahkan umrah, dan amalan-amalan sunnah lainnya. Dia senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah tersebut. Maka ini adalah tingkatan wali Allah yang lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama tadi. Lebih tinggi, kenapa? Karena dia yang wajib sudah selesai, lalu dia tambah lagi dengan yang sunnah, sehingga dia lebih dicintai Allah daripada tingkatan yang pertama tadi. Lalu Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, beliau membawakan dalam syarah Arba'in An-Nawawi yang ditambah dengan 8 hadis, beliau menambahkan bahwa bagian di antara amalan sunnah yang paling dicintai Allah adalah kathrat tilawatil Quran. Sesungguhnya di antara amalan sunnah yang paling mulia adalah banyak membaca Al-Quran. وَسَمَاعِهِ بِتَفَكُّرْ وَتَدَبُّرْ وَتَفَهُمْ. Dan banyak mendengarkan Al-Quran dengan memikirkan makna Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran dan memahami Al-Quran. Berkata Khabbab ibn al-Arad, تَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتَ وَعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ. Kata Khabbab ibn al-Arad, sahabat Nabi SAW yang mulia, berusahalah untuk mendekatkan diri kepada Allah sebisa engkau, semampu kalian. Dan ketahuilah, tidak ada sesuatu apapun yang lebih kalian mendekatkan diri kepada Allah dengannya lebih mulia dengan wasilah kalamullah. Dengan wasilah kalamullah, dengan perantara Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Setelah menghafal, murajaah, lalu mentadaburinya, mengamalkan isi Al-Quran. Itu adalah hal-hal yang sunnah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Uthman bin Affan juga pernah berkata, "Law taharat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Seandainya saja hati kalian bersih, sungguh tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Kalau hati kita bersih, pasti kita tidak akan bosan membaca Al-Quran. Tidak akan bosan-bosan untuk membaca Al-Quran. Uthman bin Affan dalam riwayat disebutkan bahwa beliau itu biasa sholat malam satu rakaat dengan menghatamkan Al-Quran. Satu rakaat Al-Quran khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Diriwayatkan dari Uthman bin Affan, juga ada sahabat Tamim Ad-Dari dan beberapa sahabat yang dan ulama tabi'in yang lain seperti Mujahid juga dan ulama-ulama yang lain. Mereka biasa sholat malam dengan khatam Al-Quran. Walaupun memang ada khilaf di antara para ulama tentang menghatamkan Al-Quran di kurang dari 3 hari, tapi nanti kita akan sampai pada pembahasan tersebut. Ada pembahasan tersebut di kitab ini. Tapi intinya adalah orang yang cinta Allah, cinta Al-Quran, tidak mungkin bosan dengan Al-Quran. Ketika kita bosan dengan Al-Quran, itu tanda bahwa hati kita tidak sehat. Lalu lanjutan hadis ini, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Ketika Allah sudah cinta dengan hamba tersebut karena dia melaksanakan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah, lalu apa hasilnya? Hasilnya adalah Allah, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, aku menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya. Sampai lanjutan hadis tersebut. Apa maksud dari hadis ini? Maksud hadis ini adalah bahwa hamba tersebut karena dia sering taqarrub kepada Allah, banyaknya taqarrub kepada Allah, dia naik tingkatan kepada derajat ihsan. Naik tingkatan kepada derajat ihsan dan muraqabah. Sehingga apa, dia selalu hadir dan selalu merasa diperhatikan oleh Allah. Sehingga ketika dia mengamalkan sesuatu, dia pasti pikirannya ini diridhoi Allah atau tidak. Ketika dia mau melangkah, dia berpikir apakah ini langkah yang diridhoi Allah atau tidak. Ketika dia melihat, dia berpikir apakah ini melihat yang diridhoi Allah atau tidak. Ketika dia mendengar, dia berpikir apakah ini mendengar yang diridhoi Allah atau tidak. Seperti itu, muraqabah. Maksudnya adalah muraqabah dan ihsan. Senantiasa beramal, mendengar, melihat, memegang, melangkah, dia selalu berpikir ridha Allah. Apabila itu pada hal-hal yang tidak Allah ridhoi, dia tidak akan lakukan. Inilah maksud potongan hadis tersebut. Bukan sebagaimana yang diyakini oleh sebagian ghulat sufiyah, sufi yang ghali, yang melampaui batas, yang sebagian mereka mengatakan bahwa ini menunjukkan hulul walittihad. Yaitu apa? Kalau bahasa Jawanya itu, kalau tidak salah, manunggaling kaula gusti. Itu kalau tidak salah bahasa Jawanya. Bersatu dengan hamba. Tuhan bersatu dengan hamba. Ini akidah yang sangat sesat dan menyesatkan. Orang Nasrani, Allah sesatkan dalam Al-Quran karena mereka mengatakan innallaha huwa Isa ibn Maryam. Sesungguhnya Allah itu Isa ibn Maryam. Dalam perkataan mereka yang lain bahwa Isa itu satu dari tiga Tuhan. Ini Allah sesatkan. Padahal orang Nasrani menjadikan berkeyakinan bahwa Allah bersatu dengan hamba yang mulia, dengan Nabi, dengan Isa ibn Maryam yang merupakan ulul azmi. Jadi kaum muslimin yang punya keyakinan seperti ini bahwa Tuhan Allah menyatu dengan hambanya, dengan manusia, ini lebih sesat daripada Nasrani. Lebih sesat daripada Nasrani. Kenapa? Berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan orang yang lebih rendah daripada Isa bin Maryam. Nah, kita lanjutkan lagi sedikit pembahasan. Masih dari hadis yang tentang wali Allah tersebut. Sebagian, bagaimana saya sampaikan tadi, gulat sufiyah mengatakan bahwa Allah bisa menyatu ke hambanya yang katanya wali. Ini adalah akidah yang sangat sesat dan menyesatkan, lebih sesat daripada keyakinan Nasara yang mengatakan bahwa Allah bersatu dengan Isa bin Maryam. Lebih jelek daripada keyakinan orang Nasrani. Ibnu Taimiyah sudah membantah mereka. Keyakinan mereka yang mengambil sebagian hadis mereka, ulat sufiah tersebut mengambil potongan hadis saja. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Mengambil sebagian hadis tersebut saja. Kata Ibnu Taimiyah, bantahan kepada mereka adalah lanjutan hadis tersebut. Lanjutan hadis tersebut yang membantah keyakinan mereka bahwa Allah bersatu dengan hambanya. Yaitu apa? Wala in sa'alani la'u'tiyanna. Seandainya hambaku minta kepadaku, niscaya aku akan beri. Wala in ista'adhani la'u'idhannahu. Seandainya hambaku minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan beri. Kalau seandainya saja Tuhan Allah bersatu dengan hambanya, untuk apa lagi meminta? Untuk apa lagi minta perlindungan? Kan sudah bersatu. Ini menunjukkan kerancuan cara berpikir mereka. Untuk apa lagi meminta? Untuk apa lagi minta perlindungan kalau seandainya Tuhan Allah bersatu dengan hamba tersebut, wali Allah yang soleh tersebut? Harusnya sudah tidak perlu meminta. Ini menunjukkan mereka itu sangat rancu dalam memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis berikutnya. وثبت في الصحيحين عنه رضي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صبحا فهو في ذمة الله تعالى فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. Barang siapa yang salat subuh, maka sungguh dia berada di tanggungan Allah. في ذمة الله, kata Al-Imam An-Nawawi, فهو في ضمان الله, فهو في أمان الله. Dia dalam jaminan Allah. Dia dalam keamanan Allah. Diberikan jaminan oleh Allah. Diberikan keamanan oleh Allah kalau dia melaksanakan sholat subuh maupun sholat-sholat yang lainnya. Tapi ini menunjukkan keutamaan khusus pada sholat subuh. Keutamaan khusus pada sholat subuh. فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ. Jangan sampai Allah menuntut kalian sesuatu dari tanggungannya. Menuntut kalian sesuatu dari jaminan Allah. Al-Imam An-Nawawi membawa hadis ini di bab ikramil Quran wa nahyi an idaihim. Larangan dari memerintah untuk memuliakan Al-Quran dan larangan dari mengganggu mereka. Padahal zahir hadis ini tentang sholat subuh. Dalam syarah Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi pun tidak berpanjang lebar dalam menjelaskan hadis ini. Beliau hanya menjelaskan dengan beberapa kalimat saja. Qila huwa dhaman wa qila huwa al-aman. Selesai. Wallahu a'lam. Sampai sekarang saya mencari tentang hadis ini, belum saya dapati apa wajhu syahid. Mengapa Imam An-Nawawi membawakan hadis tersebut di bab memuliakan Al-Quran, padahal zahirnya tentang sholat subuh. Saya sampai sekarang belum mendapatkan dari kitab ulama tentang wajhud dalalahnya di mana. Hadis ini, hubungan hadis ini dengan memuliakan para pembawa Al-Quran. Wallahu a'lam, tapi intinya bukan di bagian awal hadis, tapi di fala yatlubannakumullahu bisyai'in min dhimmati. Jangan sampai Allah menuntut kalian sesuatu dari tanggungannya. Tapi untuk menjelaskan lebih detailnya, mohon maaf para pendengar Radio Ismail 774 kHz, sampai sekarang saya belum mendapatkannya. Insya Allah bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain, atau saya akan lebih membahas, mencari lagi kitab-kitab para ulama tentang penjelasan hadis ini. Lalu Imam An-Nawawi membawakan perkataan Imam Anil Imamain Al-Jalilain Abi Hanifah wa Syafi'i rahimahumallahu ta'ala. قال إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. Kata Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i rahimahumallahu ta'ala, seandainya para ulama bukan wali-wali Allah, maka Allah itu tidak punya wali. Perkataan dua imam besar ini menunjukkan bahwa penghulu wali Allah itu para ulama. Para ulama adalah para wali Allah. Tentunya saja ulama yang mereka mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya lalu mengajarkan ilmunya kepada kaum muslimin. Bukan para ulama su yang amalannya bertolak belakang dengan ilmunya. Mereka lah terdepan dalam hal wali Allah. Kenapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ciri wali Allah adalah beriman dan bertakwa. Para ulama yang mereka ilmunya lebih banyak dibanding kaum muslimin secara umum, senantiasa hendaknya biasanya ilmu mereka yang banyak tersebut membawa mereka untuk mengamalkan yang lebih banyak pula dibanding kaum muslimin yang biasa. Itu sejatinya. Itulah semestinya. Para ulama harusnya mereka lah terdepan dalam segi amal dibanding kaum muslimin yang lain, sehingga mereka lebih lebih dekat disebut sebagai wali Allah ketimbang kaum muslimin secara umum. Dan di antara golongan para ulama adalah Ahlul Quran. Ahlul Quran, para pembawa Al-Quran. Sebagaimana athar dari Ibnu Abbas kita sudah bacakan dari riwayat Bukhari bahwa kana Ahlul Quran ashabu syura Umar syubbanan kanu au kuhalan. Dahulu ashabu syuranya Umar adalah Ahlul Quran. Dan ashabu syura, tempat musyawarah ahlu syura atau ahlul halli wal aqdi, tempat musyawarah dari khalifah itu tidak boleh kecuali dari golongan para ulama. Kenapa? Karena musyawarah tersebut pasti berkaitan dengan hal-hal yang nazil, hal-hal yang baru yang muncul, yang tidak ada di zaman dahulu, sehingga diperlukan ijtihad. Untuk ijtihad diperlukan alat-alat yang ilmu-ilmu alat yang tidak sedikit. Sehingga apa, Ahlul Quran itu termasuk orang yang demikian. Mereka adalah para ulama. Apa lebih-lebih lagi di zaman para sahabat, karena mereka dahulu mengumpulkan Al-Quran berserta ilmunya, mempelajari 10 ayat dalam Al-Quran dan mempelajari maknanya, baru pindah ke 10 ayat yang baru. Lalu Al-Imam An-Nawawi menutup bab ini dengan perkataan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Asakir. Wa qala Al-Imam Al-Hafidh Abu Al-Qasim Ibn Asakir rahimahullah, i'lam ya akhi, waffaqana Allah wa iyyak lima ridatih, waj'alna mimman yakhshahu wa yattaqih haqq tuqatih, anna luhum al-ulama'i masmumah, wa 'adatullah fi haqq hadki astari muntaqisihim ma'lumah, wa anna man attaqa lisanahu fil 'ulama'i bithalb ابتله الله تعالى قبل موته بموت القلب. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام النووي membawakan perkataan Al-Hafidh Ibn Asakir tentang haramnya menyakiti, mengganggu para ulama. Apa kata Imam Ibn Asakir? I'lam ya akhi, ketahuilah wahai akhi, semoga Allah memberi taufik kepadaku dan kalian agar mengamalkan kepada ridha Allah dan menjadikan kita orang-orang yang khasyah, takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ketahuilah bahwa anna luhumal ulama masmumah, daging para ulama masmumah. Apa maksudnya daging para ulama masmumah? Tidak boleh dimakan. Tidak, bukan itu maksud beliau. Maksudnya adalah jangan kita menggibah para ulama. Jangan kita menggibah pahala Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, أَيُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Hakikat orang yang menggibah, apakah kalian suka untuk memakan bangkai saudara kalian? Bukan memakan dagingnya, memakan bangkai saudara kalian. Fakirihtumuh, pasti kalian ada saja yang bukan ulama, bukan ahlul Quran, itu harus dijaga. Tidak boleh dilukai dengan cara ghibah. Apalagi kehormatan ulama, kehormatan para ahlul Quran harus lebih dijaga lagi. Sehingga Al-Imam Ibn Asakir menggambarkan dengan permisalan yang lebih buruk, yaitu orang yang menggibah ulama, orang yang menggibah Al-Quran, itu ibarat orang yang memakan bangkai saudaranya yang bangkai tersebut itu beracun. Wa'adatullahi fi hadki astari muntaqisihi ma'luma. Dan kebiasaan Allah dalam hal membuka tirai kebohongan mereka, tirai orang-orang yang mencacati kehormatan ulama itu sudah ma'lum, sudah diketahui. Orang-orang yang mencela ulama itu biasanya dia cacat dalam hal agamanya, tidak baik dalam hal agamanya, dalam hal akhlaknya sudah sangat buruk. Bahkan tidak jarang sebagaimana kisah-kisah yang dibawakan Ibnu Rajab Al-Hambali di syarah hadis yang ke-38, Ibnu Rajab Al-Hambali membawakan di antara kisah-kisah orang-orang yang mengganggu para ulama terdahulu. Banyak di antara mereka, di antara yang mengganggu majlisnya Imam Hasan Al-Basri, didoakan sebentar oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, Allahumma kfina bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan kami dari gangguan orang tersebut. Orang tersebut akhirnya mati di tempat. Lihat bagaimana, dan kisah-kisah yang lain itu banyak, tidak hanya ini saja. Orang-orang yang mengganggu ulama itu tidak selamat di dunia maupun di akhiratnya. وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلى الله تعالى قبل موته بموت القلب. Sesungguhnya orang yang lisannya melepaskan cacian kepada ulama, Allah akan uji dia dengan kematian hati sebelum dia benar-benar mati. Hatinya akan mati sebelum dia jasadnya mati. Kenapa? Karena para ulama, para ahlul Quran yang mereka mengemban amanah, mengemban firman Allah, mengemban ilmu, malah dicacati, malah dicaci maki. Ini akan membawa dia tidak mungkin bisa menerima Al-Quran, tidak akan mungkin bisa menerima kebenaran yang dibawa oleh orang yang dia caci tersebut, yaitu para ulama dan para ahlul Quran. Sehingga hatinya jauh dari Al-Quran, hatinya jauh dari ilmu. Sehingga lebih dulu mati hatinya daripada jasadnya, karena dia jauhnya dia dari kebenaran. Lalu Imam Ibnu Asakir membawakan ayat, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ. Hendaknya hati-hati orang yang menyelisihi perintahku, menyelisihi perintah Allah, menyelisihi perintah Rasulullah. أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hati-hati akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Sebagaimana hadis tadi, dalil-dalil yang telah banyak, Allah dan Rasulnya sudah melarang kita mengganggu kehormatan muslim, mengganggu kehormatan kaum mukminin, yang lebih khusus mengganggu kehormatan seorang ahlul Quran. Sehingga apa? Orang yang menyelisih perintah Allah tersebut, perintah Allah yang untuk memuliakan Al-Quran, memuliakan ahlul Quran, larangan Allah untuk mengganggu kaum mukminin secara umum dan ahlul Quran secara khusus, ini dikhawatirkan akan tertimpa fitnah atau azab yang pedih. Apa maksud fitnah? Fitnah kata Imam Ahmad, asyirk. Sebagian ulama lain ada yang menafsirkan yang lain. Intinya fitnah tersebut adalah menimpa agamanya. Dia akan menjadi buruk agamanya. Imma dia jatuh ke dalam kesyirikan atau jatuh ke dalam kekafiran atau jatuh ke dalam kefasikan atau jatuh ke dalam bid'ah. Kenapa? Karena dia jauh dari orang yang Allah dekatkan, jauh dari orang yang memiliki ilmu, atau ditimpa azab yang pedih. Sebagaimana dalam hadis yang panjang dalam riwayat Imam Bukhari, dalam hadis yang panjang Rasulullah SAW pernah diperlihatkan azab-azab kubur. Di antaranya ada orang yang diazab. Ada dua orang yang berbaring, yang satu berbaring, yang satu berdiri. Yang satu merobek orang yang berbaring tersebut mulutnya sampai ke tengkuknya, hidungnya sampai ke tengkuknya, matanya dirobek sampai ke tengkuknya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Subhanallah, man hadha? Subhanallah, siapa ini? Lalu dua malaikat, itu malaikat Jibril dan Mikail, intariq, kita pergi. Di akhir kisah malaikat Jibril dan Mikail menjelaskan bahwa orang tersebut yang dirobek mulutnya, hidungnya, matanya, orang yang menyebar kebohongan. Kebohongan. Yakdzibu kidzbatan tablughul afaq. Orang yang bohong dengan satu kebohongan yang menyebar ke muka bumi. Bagaimana kalau kebohongan tersebut dia lakukan kepada seorang ulama, lalu dia sebar ke orang-orang. Apalagi sekarang disebar di sosial media. Ini sangat berat sekali konsekuensinya. Yang di hari kiamat, kalau dia tidak bertobat dari dosanya tersebut, itu sangat berbahaya dengan azab yang pedih. Baik sahabat Ismail Radio, kami masih menunggu partisipasi Anda dan kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin bertanya bisa disampaikan pada sesi tanya jawab yaitu pada saat sekarang. Kami tunggu di nomor 0896 1477 4774. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan masuk dari Abu Sumayyah di Bekasi Ustadz. Bagaimana cara memuliakan seorang hafidzul Quran sementara dia memiliki akhlak yang buruk? Fadhil Ustaz. Ya, bagaimana kita memuliakan ahlul Quran, sahibul Quran, tapi dia akhlaknya buruk? Para pendengar Radio Ismail 774 kHz yang dimuliakan oleh Allah, para ahlul Quran, sahibul Quran atau orang yang hafal Al-Quran, dia tetaplah manusia biasa. Tetaplah manusia biasa yang pasti punya kesalahan. Jangankan ahlul Quran atau orang yang hafal Quran di zaman sekarang, di zaman Rasulullah SAW saja, para sahabat Nabi sudah dijamin semua yang masuk surga. Apakah mereka lepas dari kesalahan? Tidak. Kenyataannya para sahabat saja tetap masih ada salah. Aisyah pernah lempar piring juga di rumah Rasulullah SAW. Istri-istri Rasulullah pernah juga membantah Rasulullah sebagaimana kisah Hafsah. Dan intinya para sahabat saja tidak lepas dari dosa. Tapi mereka itu tidak terus-menerus dalam kesalahan, tapi mereka bertobat. Bagaimana kalau kita mendapati ahlul Quran yang tersebut? Hendaknya kita menasihati orang tersebut baik-baik dengan menasihati dia dengan ayat-ayat yang sudah dia hafal di Al-Quran. Dia kan sudah mengerti dalil. Bagaimana? Tunjukkan dia ayat-ayat, bacakan dia ayat-ayat tentang Al-Quran yang menunjukkan akhlak-akhlak yang baik. Ada kemungkinan dia lalai dari ayat yang dia hafal, lalai dari ilmu yang dia hafal. Umar bin Khattab saja pernah dalam mimbarnya dia membatasi mahar. Tidak boleh seorang perempuan mendapat mahar lebih dari 12 uqiyah, yaitu mahar yang paling mahal yang pernah diberikan oleh Rasulullah SAW. Umar membatasi mahar. Lalu apa? Ada seorang wanita yang membantah Umar. Kenapa kamu malah membatasi mahar? Sedangkan Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, Wa in ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a. Seandainya kalian memberikan mahar kepada wanita, qintaran, qintar itu harta yang sangat banyak, fala ta'khudhu minhu shay'a, Allah larang untuk mengambil sedikit pun dari mahar yang banyak tersebut. Allah larang para suami yang menceraikan istrinya untuk mengambil sedikit pun dari harta tersebut. Wanita ini membacakan ayat tersebut kepada Umar. Umar itu sebenarnya sudah hafal ayat ini, tapi mungkin dia ghaba anhu hadhil ayat. Dia mungkin terlupa ayat tersebut sehingga melarang mahar yang lebih. Lalu dibacakan oleh si wanita. Ayat Al-Quran saja membolehkan, kenapa kamu malah melarang? Barangkali ahlul Quran tersebut atau orang yang hafal tersebut lalai dari ayat yang sudah dia ketahui, hendaknya diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan, sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukminin. Orang yang hafal Al-Qur'an dia sudah memiliki kebaikan. Kenapa? Karena dia mau capek-capek, mau berlelah untuk menghafalkan Al-Qur'an. Yang untuk menghafalkan itu tidak mudah. Perlu perjuangan yang sulit. Dia tetap ada kebaikan dalam dirinya. Tapi mungkin masih terjatuh di beberapa kesalahan seperti akhlak yang buruk, yang itu insya Allah lebih mudah diperbaiki daripada muslim biasa yang punya akhlak yang buruk. Kenapa? Karena hanya tinggal diingatkan saja baik-baik, diberi nasihat yang baik, dicarikan ustadz yang lebih tinggi dari dia untuk menasihati secara baik-baik, secara diam-diam, insya Allah itu dia lebih bisa untuk memperbaiki akhlaknya. Baik Ustaz, sudah ada telepon masuk, kita angkat terlebih dahulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana Bu? Dari Ibu Aisyah di Jatiasih. Ya, baik Bu, silakan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih, anak punya saudara, saudara dari ipar gitu. Itu beliau itu tersohornya kata udah bisa apa? Jalan di atas air segala gitu, karena dia memang punya pesantren, guru pesantren gitu. Terus tapi banyak orang-orang yang minta obat gitu, misalnya yang sakit, yang susah jodoh, yang apa gitu. Nah, kan yang saya ini saudara-saudara saya juga banyak yang tanya gitu gitu. Jadi itu termasuk ulama apa enggak ya? Soalnya yang saya lihat orang yang sakit itu misalnya sakitnya kan dia stres, ya seringnya merokok gitu. Nah, obatnya kok pakai rokok juga gitu. Terus orang yang susah jodoh diobatinnya pakai apa tuh namanya? Nulis di piring, lalu di tulisan Arab gitu, Ustaz, pakai tinta merah, lalu diseduh, diminum, ada telur yang ditulis, dikubur gitu. Jadi, saya tuh tanda tanya, itu tuh ulama apa bukan gitu. Dan kalau ini saya begini ngomong sama Ustaz, termasuk gibah, gibahin ulama apa gitu, Ustaz. Soalnya saya ngeri, saudara-saudara saya ini pada tanya, ah begitu beginilah gitu, tanya ke Ustadz itu gitu. Baik. Syukran Ustadz jawabannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana Ustadz, disebut ulama atau ya, tidak, dan disebut ghibah atau tidak jika menceritakannya Ustadz? Ya, syukran jazilan kepada Ibu siapa ini? Ibu Aisyah. Ibu Aisyah yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak kajian pagi ini dan melayangkan pertanyaan. Sebenarnya di pertanyaan Ibu Aisyah ini banyak sekali pembahasannya. Apakah orang yang bisa berjalan di atas air itu ulama? Apakah yang mengobati dengan hal ini dan hal itu yang disebutkan tadi itu pengobatan yang syar'i? Apakah yang menggibah ulama itu boleh? Paling tidak itu ada tiga pembahasan, kalau yang dibahas itu agak panjang. Sehingga saya ringkas saja menjawabnya. Al-Imam Laits bin Sa'ad, dia berkata, kalau kalian melihat orang jalan di atas air, fala tusaddiquh, jangan kalian niscaya benarkan sampai kalian lihat amalannya apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Bandingkan amalannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, alhamdulillah, berarti itu keutamaan yang Allah berikan kepada dia. Kalau amalannya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, ketahuilah bahwa itu fitnah. Itu bukanlah karamah yang diberikan kepada wali Allah, karena amalannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kata Imam Asy-Syafi'i, laqad farratul layth. Imam Layth itu kurang. Yang lebih bagus kalau ada orang yang terbang, bisa terbang tanpa alat, bukan pakai jetpack segala macam. Enggak. Kalau ada orang bisa terbang, jangan kalian percaya hingga kalian lihat amalannya apakah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah atau tidak. Bandingkan amalan orang tersebut apakah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah atau tidak. Kalau sesuai, maka dia orang yang mulia. Kalau tidak sesuai, maka jangan percaya. Lalu dilihat dari cara dia mengobati orang. Mengobati orang, saya ke yang ketiga dulu. Apakah kalau menggibahi orang tersebut ini menggibahi ulama atau boleh atau tidak? Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin membawakan beberapa perkara yang itu ghibah yang diperbolehkan. Di antara yang diperbolehkan adalah mimbab al-istifta, menggibah dalam hal minta fatwa, dalam hal bertanya kepada ustaz, menanyakan hukum orang yang berbuat demikian. Itu boleh, termasuk gibah yang diperbolehkan. Tapi hendaknya tidak menyebut nama atau tinggalnya, oh nama panjangnya ini, tinggalnya ini, dia punya pesantren ini. Oh, jangan disebutkan detail tersebut, tapi cukup diberitahukan, bertanya dengan menyebutkan perbuatannya saja. Istifta, minta fatwa atau bertanya dengan hukum perbuatannya saja. Tidak perlu disebut nama detail orangnya di pesantren ini dan itu sebagainya. Itu tidak perlu. Maka ini adalah ghibah yang diperbolehkan oleh para ulama. Ghibah yang diperbolehkan oleh para ulama karena di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi hal yang demikian dan Rasulullah SAW membolehkan. Di antara ada sahabat yang mengadukan buruknya akhlak istrinya. Rasulullah perintahkan tolak. Dia bilang saya masih cinta. Rasul bilang ya udah tidak mengapa. Lalu ada juga sahabiyat yang mengadukan kepada Rasulullah bahwa suaminya impoten. Diadukan kepada Rasulullah, ini bagaimana Rasulullah, saya mau cerai dengan suami saya. Di antara itu ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kalau min babil istifta ghibah, orang itu dalam rangka minta fatwa, bertanya, maka itu boleh. Lalu bagaimana orang yang dia mengobati dengan cara-cara yang demikian? At-tib, pengobatan yang diperbolehkan dalam Islam ada dua macam. At-tibbu syar'i, pengobatan dengan cara syar'i, yaitu apa? Pengobatan yang itu disebutkan dalilnya dalam Al-Quran atau hadis. Seperti ruqyah para sahabat yang pernah meruqyah dengan Al-Fatihah. Atau ruqyah dengan surat-surat Al-Quran yang lainnya. Atau mengobati dengan madu dalam hadis. Beberapa hadis juga disebutkan. Atau mengobati dengan Al-Habbatus Sauda. Dalam hadis disebutkan Al-Habbatus Sauda dawa'un min kulli da' illa sam. Al-Habbatus Sauda obat dari segala penyakit kecuali kematian. Itu adalah at-tib asy-syar'i, pengobatan secara syar'i yang itu ada dalilnya dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Maka ini boleh. Pengobatan kedua adalah pengobatan secara ilmu kedokteran. Pengobatan hasil dari percobaan. Itu para dokter sebagaimana ilmu kedokteran. Para dokter penyakit dicek, ini penyakit itu sumber penyakitnya apa? Oh ternyata zat ini, zat itu. Lalu obat yang melawan penyakit ini apa? Oh ternyata obatnya ini dan itu. Lalu dicoba obat yang ini berhasil, dicoba obat yang ini tidak berhasil. Itu boleh. Pengobatan yang seperti ini, pengobatan secara ilmiah, ilmu kedokteran. Maka ini adalah hal yang diperbolehkan. Adapun selain dari dua cara pengobatan ini, maka itu tidak diperbolehkan. Bukan dari tibu syar'i sesuai dalil Al-Quran dan sunnah, bukan juga dari jalan ilmu kedokteran. Maka itu pengobatan yang tidak diperbolehkan. Apakah pengobatan itu tingkat apa? Pengobatan yang tidak diperbolehkan tersebut bisa pengobatan yang bid'ah, bisa pengobatan yang sampai kepada syirik. Tergantung dari orang tersebut mengobati pasiennya itu apa ritual-ritual yang dia lakukan, cara-cara apa yang dia lakukan. Dan saya tidak bisa menghukumi di sini sebelum saya melihat langsung bagaimana cara detailnya. Tapi yang tidak disebutkan tibu syar'i, bukan tibu syar'i, bukan juga pengobatan ilmu kedokteran, maka itu pengobatan yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena harus misalnya melalui amalan ini dan itu atau ini dan itu, yang tidak itu tidak sesuai dengan ilmu kedokteran, tidak pula sesuai dengan tibu syar'i yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Maka itu bukanlah pengobatan yang diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, semoga terjawab apa yang telah disampaikan oleh Ustaz kepada Ibu Aisyah. Baik, sahabat Ismail Radio. Mungkin Ustaz memberikan kesimpulan sedikit, Ustaz, untuk penutup kita, Ustaz. Insyaallah, alhamdulillah kita telah selesai bab yang ketiga, bab memuliakan Ahlul Quran dan larangan dari mengganggu Ahlul Quran. Hendaknya kita kaum muslimin semuanya menghormati para Ahlul Quran, Sahibul Quran. Walaupun mereka itu memang tetaplah mereka manusia biasa yang punya kesalahan, diantara tadi ada yang akhlaknya kurang bagus, tetap bisa dinasihati. Tapi tidak, kalau kita menemukan Ahlul Quran yang memiliki kekurangan, tidaklah menjadikan kita sehingga menghinakan mereka atau merendahkan mereka atau bahkan mencaci mereka atau merusak kehormatan mereka. Tidak boleh, karena hal-hal tersebut adalah dilarang berdasarkan hadis-hadis dari dalil yang banyak sebagaimana yang sudah kita bahas di awal bab ini dan juga bab yang sebelumnya. Hendaknya kita dan menghormati Ahlul Quran sebagaimana kata Aisyah, amarana Rasulullah SAW an nunzilan nasa manazilahum. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mendudukkan manusia sesuai pada tempatnya. Ahlul Quran pun berlebih kurang. Ada yang Ahlul Quran ulama, maka kita tempatkan mereka sebagai ulama, sebagai tempat minta fatwa dan mengajarkan ilmu. Ada Ahlul Quran yang mungkin dia hafalnya, ya hafal Al-Quran, tapi ilmunya tidak sampai tingkat para ulama. Tetap kita muliakan dia sebagai imam masjid di daerah kita. Dihormati sesuai dengan kadarnya. Tapi belum tidaklah kita pantas untuk meminta fatwa kepada orang-orang yang tidak cukup ilmunya dalam berfatwa, walaupun dia hafal Al-Quran. Jadi kita dudukkan masing-masing Ahlul Quran pada tempatnya. Dan haram tetap kita, haram merusak kehormatan Ahlul Quran. Mencaci maki Muslim saja, merusak kehormatan seorang Muslim biasa, itu diharamkan dalam Islam, apalagi merusak kehormatan para Ahlul Quran. Mungkin yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi para pendengar Radio Ismail 774 kHz.